إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله Allah Azza wa Jalla telah menceritakan di dalam ayat-ayat sucinya Al-Quran tentang seorang insan, sejatinya seorang manusia adalah dalam kondisi sangat memprihatinkan, kemiskinan yang sangat, manusia yang sangat fakir, manusia yang lemah dan membawa segudang aib di dalam hidup. Namun insan dalam kondisi ini menobatkan diri sebagai seorang yang angkuh, sombong, zalim, beringas, kejam. Siapakah dia yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim agar orang-orang setelahnya bisa belajar, ya ibadallah? Dialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, Inna Fir'auna 'ala fil ardi. Dalam ayat yang lain, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi. Dialah manusia yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan nama Fir'aun. Dia telah berlaku semena-mena di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia dan bala tentaranya telah menyombongkan diri di muka bumi dengan penuh kebatilan. Mereka menyangka kalau mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla bercerita di antara perilaku keangkuhan dan kesombongan, kekejaman dan kezaliman Fir'aun laknatullah alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ja'ala ahlaha syi'a. Satu, dia menjadikan penduduk negeri yang dia berkuasa padanya terkapling-kapling, berpecah belah. Sehingga dengan itu dia mampu untuk menguasai dan melewujudkan segala apa yang dimaukan dan diinginkan oleh Fir'aun. Allah Azza wa Jalla bercerita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun melakukan sebuah penekanan terhadap kaum yang dikhawatirkan, yang diduga di belakang hari akan menggoyangkan kedudukan dan kekuasaannya. Dia mencoba untuk melakukan penekanan. Dia mencoba untuk melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap ta'ifah, kelompok tersebut. Siapakah kelompok yang dimaksud di dalam ayat ini? Ternyata yang dimaksud adalah Bani Israel. Di mana Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Bani Israel di tengah-tengah makhluknya. Sepantasnya dan seharusnya Fir'aun berlaku mulia menghormati Bani Israel. Namun terjadi sebaliknya, ya ibadallah. Kekejaman yang dilakukan dan diperbuat oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun melakukan pembunuhan terhadap anak lelaki dari Bani Israel. Sampai Allah Azza wa Jalla mengungkit di dalam Al-Quran agar Bani Israel mengerti bahwa Allah telah memuliakan dan mengangkat mereka. Allah selamatkan dari kekejaman Fir'aun laknatullah alaih. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Bani Israel di saat Allah Azza wa Jalla menyelamatkan anak-anak mereka dari pembunuhan. Ibadallah, demikian kekejaman yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Kenapa mereka membunuh anak lelaki yang terlahir dari Bani Israel? Disebutkan di dalam tafsir alasannya. Dikarenakan Fir'aun khawatir. Dikarenakan Fir'aun takut. Jikalau anak-anak ini kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang punya kemampuan dan kekuatan untuk menggulingkan dan memiliki al-mulk, yaitu kekuasaan yang akan menjatuhkan dan menggulingkan Fir'aun laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini gambaran tentang kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Adapun keangkuhannya, sikap beraninya Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'aukit liya Haman ala tini waj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Sikap berani Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla menantang. Wahai Haman, bikinkah saya tanah ini, bakarkan untuk menjadi batu bata. Lalu bangunkan buat saya bangunan. Mungkin dengan itu saya bisa melihat Tuhannya Musa. Sungguh aku menyangka kalau Musa ini termasuk dari golongan orang-orang yang berdusta. Allahu Akbar. Keberanian Fir'aun untuk menantang Allah Azza wa Jalla. Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbaba asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhum kadhiba. Wahai Haman, buatlah, bikinkanlah aku bangunan yang akan menyampaikan aku ke pintu-pintu yaitu pintu-pintu langit, yang aku bisa melihat Tuhannya Musa. Aku khawatir dan menyangka kalau dia adalah seorang pendusta. Demikian keberanian Fir'aun di dalam hidup ini untuk kemudian berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian klimaknya Fir'aun mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Kelima keangkuhan dan kesombongan Fir'aun pada taraf yang paling tertinggi, dia mengakui dan menobatkan diri, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allahu Akbar. Wa qala Fir'aun ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun mengatakan, wahai para tokoh-tokoh dan para pembesar, aku tidak pernah tahu dan mengetahui ada ilah, ada sesembahan buat kalian selainku. Kata Fir'aun, la'natullah alaih, diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, agar kita semuanya belajar bahwa ternyata sifat angku dan sombong, sifat zalim di dalam hidup, tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran yang berharga? Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Kami siksa dia, kami ambil dia dengan bala tentaranya, lalu kami lemparkan ke dalam lautan dalam kondisi tercela dan terhina, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam kondisi sedemikian kejam Fir'aun, begitu zalim Fir'aun, jahat, beringas, namun dia masih mengatakan, wa qala Fir'aun ma uri kum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dengarkan ucapan Fir'aun yang dikutip oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah telah bercerita betapa kejamnya Fir'aun. Allah telah bercerita betapa angku dan sombongnya Fir'aun. Sampai klimaknya menobatkan diri sebagai seorang Rabb, sesembahan semesta alam, ya ibadallah. Dalam kondisi jahat di atas kejahatan, kezaliman di atas kezaliman, dia juga mengaku, aku tidak menawarkan kepada kalian, aku tidak mengusungkan kepada kalian, aku tidak membawakan kepada kalian kecuali apa yang aku pandang baik, dan aku tidak mengarahkan kalian kecuali kepada jalan yang lurus, ya ibadallah. Manusia yang paling jahat masih sempat mengakui kalau dia itu berada dalam kebaikan. Masih sempat untuk mengakui kalau dia itu membimbing di atas jalan yang lurus, ya ibadallah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Agar jangan kita tertipu dalam satu saat dan suatu masa, bahwa orang-orang yang membawa bendera kebatilan, kejelekan, kerusakan, lalu menampilkan kebaikan, menipu kita, ya ibadallah. Apa yang mendasari Fir'aun berbuat sedemikian rupa? Apa yang mendasarinya, ya ibadallah, sampai kemudian Fir'aun melakukan demikian? Allah Azza wa Jalla bercerita, wa kadzalika zuyyina li Fir'aun su'u amalihi. Allah Azza wa Jalla menjelaskan sebab Fir'aun melakukan itu semua di muka bumi. Padahal dia adalah manusia yang penuh dengan aib. Termasuk manusia yang zalim, yang kejam, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu pada akhirnya, dia mengungkapkan dirinya kalau berada dalam kebaikan. Memberikan bimbingan ke jalan yang lurus ya ibadah Allah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, tidak ada yang mendasari sikap ini kecuali kejelekan yang ada pada dirinya telah dihiasi oleh setan. Sehingga kejelekan yang dia perbuat itu seolah-olah baik dalam pandangannya. Seolah-olah dia berjalan di atas al-haq. Itulah pekerjaan setan. Wa kadzalika zuyyina lin-nasi su'u amalihi li fir'auna su'u amalihi. Demikianlah Allah Azza wa Jalla dihiasi amal-amal jelek dan buruknya Fir'aun seolah-olah dia berada dalam kebagusan dan kebaikan. Ibadallah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah, bersamaan dan kekejaman Fir'aun, kezaliman dia di muka bumi ini, Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan bahwa dia adalah manusia yang lemah, bahwa dia manusia yang jahil dan bodoh, bahwa dia adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Ternyata di tengah kezaliman, di saat memproklamirkan pembunuhan terhadap kaum lelaki yang lahir di saat itu, Allah Azza wa Jalla punya rencana yang lain. Yaitu, di saat Allah Azza wa Jalla ingin membuktikan betapa kuasanya dalam kehidupan manusia, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam melahirkan Nabiullah Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita yang berharga. Di saat kemudian lahirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam kondisi sang ibu berada dalam ketakutan dan penekanan hidup. Bagaimana tidak? Fir'aun telah melepas mata-mata seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Untuk mencari tahu. Baik dari kalangan lelaki. Mencari tahu. Mencatat, menulis. Siapapun dalam kondisi hamil. Lalu ketika melahirkan. Wanita-wanita diutus untuk menemani. Maka di saat yang lahir itu adalah seorang wanita, wanita-wanita pesuruhan ini meninggalkannya. Namun di saat kemudian laki yang terlahir, maka langsung algojo pembunuh datang untuk membunuh anak tersebut. Ya ibadallah, kita bisa membayangkan kondisi seorang ibu dalam keadaan hamil dan akan melahirkan, mendapatkan ancaman yang begitu mengerikan dan menakutkan ya ibadallah. Sang ibu yang telah mengorbankan segala apa yang dimiliki, nyawa untuk kemudian melahirkan sang anak dalam kondisi lemah gemulai untuk kemudian mengandung sang anak tersebut. Tiba-tiba, kalau itu adalah laki, harus dia saksikan darahnya tertumpah di hadapannya ya ibadallah. Namun Allah Azza wa Jalla punya rencana yang lain terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka di saat sang ibu melahirkannya di tempat yang dekat rumah, di tempat yang dekat dengan sungai, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ibu dalam kondisi ketakutan, maka dia bikinlah tempat untuk menyembunyikannya ya ibadallah. Ketika ada orang yang datang, dikhawatirkan kalau ini adalah bala tentaranya Fir'aun. Dia bawa segera putranya ini Musa untuk kemudian ditaruh di air, lalu diikat ya ibadallah, agar jangan hanyut rahimani wa rahimakumullah. Terus begitu yang dilakukan. Sampai kemudiannya Allah Azza wa Jalla menakdirkan yang lain. Bahwa di saat kemudian datang, yang dikhawatirkan kalau ini adalah mata-mata dari Fir'aun. Sang ibu bergegas untuk membawa Nabi Musa ke tempat yang sudah dibikin di air. Ya, seperti jenis perahu. Kecil peti. Ya ibadallah. Diletakkan. Lalu lupa untuk kemudian diikat rahimani wa rahimakumullah. Lupa untuk diikat. Maka hanyutlah kemudian peti itu rahimani wa rahimakumullah. Betapa sedihnya sang ibu melihat sang anak yang dibawa oleh air. Namun wanita ini tidak tahu kalau Allah Azza wa Jalla punya rencana yang lain. Kezaliman, kediktatoran Fir'aun tidak tahu apa yang Allah akan perbuat di tengah-tengah mereka melalui seorang Nabi dan Rasul, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sang ibu pun menyuruh saudari Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk berhati-hati, melihat, memantau. Namun dipesankan oleh sang ibu, jangan sampai anda itu diketahui kalau anda sedang terus memantau peti yang sedang hanyut rahimani wa rahimakumullah. Dia pun terus berupaya. Dia pun terus berusaha untuk melihat. Sampai kemudian peti itu jatuh di tangan kerajaan. Padanya kezaliman, kediktatoran, kengerian dan ketakutan hidup. Karena anak-anak yang masih kecil harus dibasmi dan harus dibunuh. Allahu Azza wa Jalla tanamkan kepada wanita yang mengambil ini sebuah ketertarikan. Di saat melihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dialah Asiyah bintu Muzahim, salah satu 4 orang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah. 4 orang yang akan menjadi tuan-tuannya wanita di sorga. Di antaranya Asiyah bintu Muzahim. Dialah yang mengambil. Kemudian kepingin untuk menjadikan anaknya dan juga anaknya Fir'aun. Allah menanamkan padanya barakallahu fikum. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Azza wa Jalla berencana sesuatu di belakang kezaliman, kekafiran, kengerian, keberingasan Fir'aun. Allah berencana untuk memperlihatkan bahwa kalian ini wahai makhluk manusia, orang-orang lemah, tidak memiliki apa-apa. Setelah ada kesepakatan bahwa akan menjadikan dia sebagai anak, bagaimana untuk menjawab seorang ibu yang dalam kesedihan? Sampai Allahu Azza wa Jalla bercerita, farighan, mendapatkan dirinya dalam kondisi jiwa yang kosong, hampir-hampir kemudian bersuara, menyuarakan kalau itu adalah anaknya. Allahu Azza wa Jalla berbuat sesuatu untuk menghibur sang ibu. Karena dia adalah bayi, maka Fir'aun akan memberikan gaji yang besar siapapun yang akan siap untuk menyusukannya. Siapa yang tidak mau untuk mendapatkan orang yang dekat dengan kerajaan Fir'aun, lalu kemudian mendapatkan bayar yang besar dari Fir'aun? Siapa? Semuanya orang berbondong-bondong untuk mau menyusukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekali lagi, Allahu Azza wa Jalla berencana yang lain. Nabi Musa tidak mau disusukan oleh siapapun juga. Tidak mau disusukan oleh siapapun juga. Sampai kemudian saudarinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam menawarkan, kalau seseorang ada yang siap untuk menyusukan dan dia akan berlaku baik terhadapnya. Allahu Akbar. Kembalilah Nabi Musa alaihissalatu wassalam ke buaian kasih sayang sang ibu, ya ibadallah. Sedemikian indah Allahu Azza wa Jalla mengatur perjalanan hamba-hambanya, bahwa ternyata hamba ini benar-benar lemah, benar-benar fakir, benar-benar miskin. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, mari kita kembalikan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta jalan keluar di dalam hidup dengan tidak menyampingkan usaha-usaha yang harus kita lakukan dan yang harus kita perbuat, ya ibadallah. Maka kapan saja kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, disitulah problematika hidup akan bersusulan datang. Maka di saat kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun problematika itu besar datang di dalam hidup, Allah akan memberikan jawaban sebagai jalan keluar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم انصر ولاة أمورنا وأصلح لهم. اللهم انصر ولاة أمورنا وأصلح لهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.